pacar enggak pernah jatuh jati. Mungkin sudah nasib untung diri. Di warung ku bertemu seorang gadis, ternyata anaknya Pak Komis. Cantik menawan, senyumnya pun manis. Namanya Siti Mariani. Neng Siti, mana aja sih? Udah lama baru nongol. Abang sampai kangen. Kopinya jangan pakai gula, pakai susu aja. Siti Mariani.